علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Imarah, pemerintahan, bab yang ke-20 yang berbunyi mengenai bab mengenai baiat untuk Islam, baiat untuk menjaga keislaman, baiat untuk jihad dan kebajikan setelah pembebasan kota Mekah, dan penjelasan makna tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Hadis yang ke-4768, hadis yang kedua di halaman 192. 4768. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata wa Abu Quraibin qala haddatsana Waqi' an Sufyana ha wa haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa ibnu Rafi' أن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني بن مهلهل حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا الإسناد مثله. يعني حديث yang ke-4768 hanya berupa sanad yang baru dibawakan oleh Imam Muslim hadis yang sebelumnya dengan sanad tersebut, yaitu hadis Abdullah bin Abbas, ya, bahwa di waktu penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, ya, yauma al-fathi yani fathi Makkah, ia mengatakan la hijrata, tidak ada lagi hijrah, walakin akan tetapi jihadun, yang ada hanya jihad dan waniyah, dan meluruskan membenarkan niat. Kemudian Nabi menegaskan wa idzas tumfirtum, dan apabila kalian diperintah untuk berperang maka berperanglah. Perintah ini tentu dari pemerintah, dari penguasa, dari pemimpin, ya. Ini hadis yang diulangi kembali oleh Imam Muslim, walaupun lafaznya tidak dia masukkan, yang hanya mengatakan mislahu, serupa dengan hadis sebelumnya, dan sanadnya di sini banyak sekali, ya. Ada dia juga panjang dari Imam Muslim sampai kepada Nabi dengan jumlah perawi yang cukup banyak. Kemudian la hijrata di sini telah kita uraikan kemarin, maksudnya hijrah yang keutamaannya seperti keutamaan hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada lagi. Hijrah dari sisi hukumnya juga, kewajiban hijrah itu tidak akan ada yang menandingi kewajiban hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena memang fardu ain ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Keutamaannya juga, kemuliaannya, setelah kota Mekah dibebaskan, ya, dan sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tidak ada lagi hijrah yang menandingi, yang mampu menandingi hijrah yang terjadi sebelum penaklukan kota Mekah. Ya. 8 tahun sebelumnya, yaitu di mana Nabi dan para sahabat meninggalkan kampung halamannya yaitu kota Mekah menuju Madinah. Ini hijrah yang berat, hijrah yang tantangannya luar biasa. Ya, ketika sampai di Madinah pun mereka tidak memiliki apa-apa. Keluar dari Mekah pun antara hidup dan mati. Meninggalkan kota Mekah, mereka bersembunyi-sembunyi. Ya. Yang kedapatan ditangkap lagi, kemudian dikurung dan tidak dibiarkan untuk pergi meninggalkan kota Mekah. Banyak kasus ya, yang terjadi saat itu, sehingga berat. Ya, makanya nilainya luar biasa, kemuliaannya tidak terhingga. Nah, ketika penaklukan kota Mekah itu terjadi, ada yang berencana untuk melakukan hijrah lagi. Lalu Nabi SAW menegaskan, kalau untuk hijrah kamu berbaiat, maka tidak perlulah lagi. Lalu bagaimana? Baiatnya tetap dilakukan. Ya, baiatnya bukan untuk hijrah lagi, tetapi baiatnya untuk jihad, untuk Islam, untuk meluruskan niat. Ini menunjukkan bahwa menjaga keislaman ya, dan meluruskan niat ini salah satu amalan yang luar biasa yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Juga berjihad di jalan Allah. Berjihad maksudnya berperang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di antara makna jihad ini bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Walau mungkin tidak sampai ke tingkat perperangan, tetapi menjaga penerapan Islam itu dalam kehidupan yang akan menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan, ini juga jihad. Ya. Dan bahkan para ulama menjelaskan di antara jihad yang juga dimasukkan kepada konteks jihad, yaitu berjihad melawan hawa nafsu, ya. Hawa nafsu. Dan baiat untuk berjihad ini juga kesiapan untuk menegakkan agama Allah, walaupun tidak ada. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis mengatakan, barang siapa yang tidak berperang, ya, man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, dan tidak terpatri dalam hatinya untuk siap perang, ya, ini tanda-tanda lemahnya persiapan atau kesiapan iman di dalam dadanya. Makanya harus ada rasa siap untuk membela agama, karena memang hidup mati kita di atas iman. Dan tidak, iman itu bukan barang murahan yang bisa kita obral. Ketika tertuntut kita untuk mendapatkan kepentingan dunia dengan mengobral iman lalu kita jual, bukan. Iman itu apapun resikonya siap untuk dipertahankan. Ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Bisa jadi ya, disyariatkan oleh Allah untuk berjihad, dan bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat jihad. Ya. Bukankah Nabi yang mengabarkan tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi? Ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada peperangan, ada jihad. Sampai kaum muslimin memerangi Yahudi, dan ketika itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, ikut berjihad. Sampai batu ikut berjihad, pohon ikut berjihad. Ya, bersama kaum muslimin, ketika orang Yahudi bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon, melarikan diri dari kejaran kaum muslimin, batu dan pohon itu berbicara. Ya muslim ta'al warai yahudiyun faqtulhu. Ya. Wahai muslim, mari ke sini, di belakang saya bersembunyi Yahudi. Kemarilah, bunuh dia. Ya. Kecuali illa syajaratul yahil idkhir. Kecuali pohon idkhir, fa innaha min syajaratil yahud. Ya, makanya diberitakan bahwa di Israel itu sekarang marak menanam pohon idkhir. Ya, persiapan. Memang dari dahulu mereka bersiap untuk perang, karena memang kerja mereka memerangi. Nah, di sekitar kota Madinah di zaman Nabi mereka siap perang, membangun benteng-benteng. Karena mereka memang ya kerjanya memerangi orang, merusak keamanan orang. Ya. Yahudi ini jangankan orang yang tidak sama, dengan sama mereka pun berperang. Nabi mereka pun mereka perangi, mereka bunuh. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa jihad itu tegak sampai hari kiamat. Syariat jihad ya, bukan kata-kata yang ditakuti oleh kaum muslimin sendiri, takut kata jihad, dianggap ini semboyan-semboyan teroris ya, enggak. Jihad itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan serampangan. Memang ada oknum-oknum yang memahami jihad itu serampangan dan bahkan batil ya, menganggap bahwa membunuh diri yang tujuannya adalah untuk membunuh orang-orang yang dikafirkan, nah ini jihad ya, adanya peledakan-peledakan ya, menyebarkan rasa takut, meyatimkan anak-anak kecil, membuat wanita-wanita janda, merusak sarana umum, menghancurkan ya, mengeluarkan mengakibatkan banyaknya orang-orang yang terzalimi, yang tidak bersalah dalam tanda kutip ya. Bisa jadi orang kafir tapi tidak bersalah. Nah ini bukan jihad ya. Ini bukanlah jihad. Jihad itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada aturannya, ada fikihnya ya. Ada fikihnya dan menunjukkan bahwa orang-orang kafir sama sekali tidak menyukai iman Islam ya. Tidak menyukai Islam. Makanya kaum muslimin jangan ya, jangan salah kaprah kemudian mengikis habis syariat jihad, karena orang kafir tidak suka. Yang mengabarkan tidak suka ini Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hari kiamat mereka tidak suka, terutama Yahudi ya. Terutama Yahudi. Allah yang mengatakan walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ya. Dan Allah yang mengatakan bahwa mereka tetap akan memerangi kaum muslimin sampai hari kiamat. Makanya Allah jadikan tanda hari kiamat itu kaum muslimin balik dengan kekuatannya menghancurkan ya. Ujung-ujungnya nanti Yahudi akan dibinasakan. Kabar dari Allah dan Rasulnya. Bukan kita yang membuat-buatnya. Dan bukan kita juga yang merencanakan perang. Yang menetapkan perang itu Allah SWT. Kaum muslimin harus siap. Ya. Harus siap dengan iman. Harus siap dengan amal. Bisa jadi tidak sampai ke sana. Bisa jadi meninggalnya. Tapi dia sudah ada. Sudah ada itu dalam imannya. Ya. Bukan dia yang membuat-buatnya untuk berperang. Pokoknya sekarang kita harus perang. Tidak. Ya. Nah ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Jadi jihad itu bukan kata-kata yang ditakuti dan bukan juga kata-kata yang dijadikan sebagai tanda-tanda terorisme. Bila ada kajian seperti ini kajian di Masjid Radul Jannah ini kajian radikal. Ya. Kenapa? Karena Ustaz Asprinya membahas tentang jihad. Ya. Nanti saya ditangkap, masukkan penjara. Ya. Jihad itu syariat Allah. Kaum muslimin harus sadar. Perang itu kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala, qatilul musyrikin. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha tahu bahwa orang-orang kafir tidak suka dengan orang yang beriman. Mereka maunya, itu melihat maunya apa yang terjadi di salah satu kota di New Zealand. Ya, Selandia Baru. Nah, itu yang maunya mereka, kaum muslim itu harus dikikis habis. Tidak ada di muka bumi ini. Ini yang mau mereka. Rasa kebencian kepada orang yang beriman. Dengan ganasnya. Ya. Mereka membunuh tanpa peri kemanusiaan. Ini bukan teroris ini. Nah, kalau pelakunya muslim baru teroris. Ya. Maka semua dicari akar-akarnya. Kalau itu penyebabnya kurikulum sekolah, maka sekolah itu dianggap teroris. Semua di negeri Islam, kalau itu mengakibatkan munculnya ideologi terorisme yang hasilnya peledakan, pembunuhan, radikalisme, maka kalau Islam pelakunya, Muslim pelakunya, maka Islam tertuduh. Nah, sekarang Barat yang mencetak ya, orang-orang yang seperti ini kan Barat yang mencetaknya. Fobia terhadap Islam itu kan di Barat. Jadi muncul orang-orang non-Muslim yang benci kepada kaum Muslimin, benci kepada Islam. Ujung-ujungnya itu tadi, membunuh. Nah, tidak ada itu. Ini hanya tindakan oknum tertentu dan Barat cuci tangan. Tidak ada apa-apa. Coba itu terjadi ke muslimin, mau sampai kemana-mana penangkapan-penangkapan terjadi. Ya. Dicari dimanapun, sampai di dalam lubang biawak pun dicari. Ya. Kita tidak membiarkan dari kaum muslimin munculnya kelompok-kelompok khawarij yang berpikiran seperti ini. Dan kita berantas, ya. Ya, kita berantas dengan menyebarkan batilnya pemahaman tersebut. Dan tidak ada yang kita takuti, karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan muliakan Allah, kaum muslimin seharusnya sadar. Mereka harus paham agama. Jangan hanya membeo mengikuti, ya, bagaimana diinginkan oleh orang-orang kafir. Jadi kata jihad bukan kata-kata yang harus kita benci, yang terus kita tidak sukai. Ya. Kalau soal itu, campakkan semua kitab-kitab fikih. Semua kitab fikih ada pembahasan jihad. Ya. Dari setiap mazhab ada. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, ada semuanya pemahaman dan dibahas. Dan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak merasa ada penyimpangan ketika kita bahas ini. Ya. Tidak ada, karena memang ini yang kita pelajari dan kita bukan dari kelompok-kelompok yang kerjanya melakukan pelatihan militer, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal yang keliru dan yang batil memahami syiar atau syariat jihad di dalam Islam, seperti kelompok-kelompok yang membuat bendera tertentu, misalnya seperti apa yang di Syam sana itu, ISIS, ya, atau kelompok-kelompok jihad yang lain. Ini bukan kelompok jihad, itu syariat Allah, bukan kelompok, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi dibahas yang harus dipelajari kaum muslimin, bukan untuk ditakut-takuti dan sehingga tidak dipelajari. Nah, ini kan penyebabnya. Sehingga tidak dipahami lagi. Jihad itu sama dengan salat, sama dengan puasa, sama dengan zakat. Ya. Sama dengan wudu, dia adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang mesti dipelajari oleh kaum muslimin, ya. Baik. Walakin jihadun wa niyyah. Jadi baiatnya untuk siap berjihad dan siap meluruskan niat, membenarkan niat. Bahwa itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Itulah bunyi hadisnya tadi. Kemudian yang terakhir yang kita lupa juga, wa idastum firtum famfiru. Ya, ini menunjukkan bahwa asal dari jihad itu hukumnya fardu kifayah, dan itu yang terjadi di zaman Nabi. Asal hukum jihad itu fardu kifayah. Itu kalau sudah dilakukan oleh sebagian orang, jatuh hukumnya dari yang lain. Makanya perang Badar itu tidak fardu ain. Kenapa? Kalau fardu ain tidak mungkin 314 orang yang berperang. Ya. Masih banyak kaum muslim yang tinggal di kota Madinah. Begitu juga perang Uhud. Ya, masih ada di sana orang-orang yang tidak ikut dan seterusnya. Tetapi ada kalanya jihad ini hukumnya fardu ain, seperti yang kita uraikan kemarin. Ya. Yang pertama, ketika dalam kondisi yang disebutkan Nabi, idastum firtum famfiru. Apabila kalian diperintah oleh pemimpin untuk perang, ya, maka baru jadi hukumnya fardu ain. Si fulan, fulan, fulan, fulan, dan ada listnya, dan itu adalah keluar dari pemerintah, dari penguasa, maka yang tertera namanya di situ fardu ain. Ya. Kemudian yang kedua, kapan berperang itu, jihad itu fardu ain? Ketika sebuah negeri diserang oleh orang kafir, maka semua yang ada dalam itu wajib perang dan tidak dibenarkan lari keluar dari negerinya untuk menyelamatkan diri, ya. Kemudian bila mana mereka dalam negeri itu tidak mampu, tetangganya masuk dalam hukum itu untuk membantu mereka, fardu ain. Kemudian yang ketiga, seperti yang kemarin saya sampaikan, ketika sudah berada di medan jihad, sudah berhadapan dengan musuh, maka mereka yang sudah berada di medan perang dan sudah berhadapan dengan musuh itu dan sudah mulai dibunyikan genderang perang, ya, maka ketika itu tidak ada lagi kata lari, karena semua sudah fardu ain bagi mereka yang di sana. Makanya haram, dosa besar lari dari medan perang, meninggalkan kancah peperangan karena ketakutan. Nah, ini pengecualian atau berpindahnya jihad dari fardu kifayah kepada hukumnya fardu ain. Ya. Wa idza stumfirtum famfiru. Itulah bunyi hadisnya, walaupun tidak disebutkan untuk nomor 4768 ini, dan bunyi hadisnya itu yang tadi kita uraikan. Kita lanjutkan 4769. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Ya. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana Abdullah ibn Habib ibn Abi Thabit an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Husain an Ata an Aisyah radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hijrah. فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. Dengan bunyi hadis yang sama tetapi dari sahabat yang lain, yaitu Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, sementara yang telah berlalu itu hadis Abdullah bin Abbas, dan bahkan yang sebelumnya adalah hadis Mujasi' bin Mas'ud ya, radhiyallahu an. Hadis Aisyah ini, ia berkata radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah SAW anil hijrah. Nabi pernah ditanya tentang apakah masih ada bai'at untuk hijrah. Itu kira-kira yang dimaksud oleh Aisyah. Ditanya Nabi, apakah saya masih harus berbai'at untuk siap hijrah? Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah yang mulia, yang keutamaannya besar, yang memuliakan pelakunya setelah terjadi pembebasan kota Mekah. Ya. Karena memang kota Mekah sudah jadi negeri kaum muslimin. Kemudian walakin jihadun waniyah, ini sudah, ini dengan sampai akhir hadis sama dengan hadis yang telah kita uraikan tadi. Wa idzastumfirtum famfiru. Berikutnya 4770. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Bakar ibn Khallad al-Bahili qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Ya, ini salah satu faedah ketika perawi itu disebutkan oleh pembuku-pembuku hadis Imam Muslim atau yang lainnya dengan lengkap nama dan gelarnya. Seperti sekarang Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Biasanya Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i ini disebut dengan gelarnya saja, Anil Auza'i. Ya. Maka kita setelah mengetahui namanya yaitu Abdurrahman bin Amr, nah, kita tahu namanya walaupun kita tidak perlu mencarinya lagi. Di sini dijelaskan Al-Auza'i yang seringkali disebutkan dalam sanad namanya adalah Abdurrahman bin Amr. Ya. Ya, Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullahu ta'ala qala haddathana ibn Shihab az-Zuhri. Ini juga dua gelar yang digabungkan langsung, biasanya dengan ibn Shihab, biasanya dengan Zuhri dipisahkan. Nah, sekarang digabungkan kedua-duanya. Ini ibn Shihab az-Zuhri, namanya Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri. Ya. Qala haddathana Ata' ibn Yazid al-Laythi annahu haddathahum qala haddathani Abu Sa'id al-Khudri. Ini sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala, Abu Sa'id, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ya, namanya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bercerita anna a'rabiyan, bahwa ada seorang Arab Badui. A'rabi itu Arab Badui, orang pedalaman, dan mereka bukan seperti orang kampung-kampung di saat ini ya, bukan orang-orang dusun-dusun yang masuk, tapi mereka orang Badui ini orang yang tempat tinggalnya pindah-pindah. Ya. Ada kita sekarang seperti itu. Orang-orang yang pindah-pindah ya. Ada ya. Maksudnya dari satu tempat ke tempat yang lain dan tidak menetap di satu tempat. Karena kalau sudah menetap di satu tempat, mereka dikondisikan oleh aturan-aturan Ya, nanti akan ada aturannya. Kalau mereka berpindah-pindah kan, yang kadangkala mereka juga terpisah-pisah dan tidak ada aturan, tidak ada etika yang mereka harus pelajari. Mungkin ada memang, tapi tidak terlalu ditegaskannya. Mereka hidup bebas. Nah, ini yang Arabi dahulu berpindah antara satu lembah ke lembah yang lain, membawa keluarga mereka, membawa hewan ternak mereka, ya, untuk mencari tempat-tempat yang banyak rumputnya. Kalau sudah habis, pindah ke negeri, ke tempat yang lain. Nah, inilah Arabi yang mereka di zaman Nabi SAW. Ada juga yang Muslim, menunjukkan dakwah ini mencakup semuanya dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Dan ini kelalaian kita sekarang ini, ketika orang-orang pedalaman belum kita jangkau dengan dakwah. Ya. Ini buktinya mereka, orang Badui itu ada yang masuk Islam. Ya. Nah, tentu mungkin proses dakwahnya tidak seperti kita di kota. Awalnya mungkin dengan yang dilakukan oleh orang-orang dari agama lain, ya, ya, dengan misi kemanusiaan. Kaum muslimin mana yang hatinya tertarik untuk menyediakan hartanya untuk misi kemanusiaan, ya, untuk sampai ke mereka dan sampaikan dakwah. Ya. Bisa jadi itu salah satu yang merupakan pekerjaan rumah yang harus dibahas. Dan saya tahu bahwa ada sebagian yang sudah seperti ini, melakukannya seperti sebagian lembaga-lembaga yang kita tahu mereka sampai ke pedalaman dan mengirimkan para dai, ya, tinggal di sana beberapa waktu, mengajarkan kaum muslimin yang kaum musliminnya syariat Islam, tata cara sholat, tata cara wudu, membaca Al-Quran. Ya. Saya sempat kenal dengan sebagian dari mereka, ya, untuk mencari-cari pengalaman. Ya. Dan ini memang dalam usaha kita untuk bisa menyampaikan dakwah kepada mereka, karena dakwah ini tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, orang kota dan tidaklah orang desa, semua. Ya, karena dakwah untuk semua. Yang terutama yang kaum musliminnya, ya, kaum musliminnya. Ini orang Arabi datang bertanya kepada Nabi. Anna Arabiyan sa'ala Rasulullah sallam anil hijrah. Datang dan bertanya kepada Nabi tentang apakah saya bisa berbaiat untuk ikut hijrah. Ya. Bayangkan mereka tahu ternyata kemuliaannya besar dan semuanya berlomba-lomba untuk ikut serta. Walaupun sudah terjadi penaklukan kota Mekah. Faqala waihak. Kata Nabi dengan kata-kata waihak, artinya engkau telah terlambat, kira-kira begitulah maksudnya. Walaupun ini kata-kata teguran, ya, kamu sudah terlambat. Inna sya'nal hijrati la syadid. Ya, sungguhnya perkara hijrah ini benar-benar berat. Ya, jadi Nabi SAW tekankan kepadanya, bukan baiat hijrah kemudian ya tinggalkan begitu saja, tidak. Tuntutan dan konsekuensinya besar. Diingatkan oleh Nabi, inna sya'nal hijrati la syadid, sungguhnya urusan hijrah ini benar-benar berat, resikonya besar, tantangannya luar biasa. Fahallaka min ibil. Setelah itu tidak mungkin dia lakukan, ya, dia ingin meninggalkan kampungnya, ingin meninggalkan kampungnya untuk berhijrah, ya. Ini yang dia minta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak usah kamu ambil resiko besar. Nah, diberinya solusi, diberi oleh Nabi solusi sesuai dengan kemampuan dia. Ya. Apa kata Nabi? Fahallaka min ibil? Apa kamu punya unta? Qala na'am, kata orang Badui ini punya. Qala fahal tu'ti sadaqataha? Apakah engkau mengeluarkan sedekahnya? Qala na'am, kata orang Badui ini, iya. Qal fa'mal min wara'il bihar, maka lakukanlah itu dari belakang daerah-daerah, maksudnya dari belakang negeri-negeri, walaupun kamu tidak dikenal dan kamu berada di kampungmu, sementara sedekah untamu kamu keluarkan terus, lakukanlah itu. Fa innallaha layyatiraka min amalika syai'an. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi balasan pahala dari amalanmu itu sedikit pun. Jadi Nabi berikan dia solusi yang lebih mudah baginya dan tidak perlu dia tinggalkan kampungnya. Kamu tetaplah di kampungmu, tetapi ini tetap lakukan, ya, maksudnya yang sedekah tadi. Apa yang kamu bisa, Dan ingatlah Allah tidak akan mengurangi pahala amalanmu walau sedikit pun. Jadi jangan sampai nanti karena mengejar yang besar dan kamu tidak lagi bisa bersedekah. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mengembala unta lagi. Ya. Kamu pergi ke kota, di kota ada pengembalaan? Tidak ada. Nah, sehingga kamu tidak dapat pahala yang biasa kamu lakukan. Ya. Ini ada orang yang prinsipnya mengejar yang jauh, sementara amalan biasa yang dia lakukan itu dia tinggalkannya. Karena ingin mendapatkan kemuliaan yang lebih besar, ternyata tidak ada yang dilakukannya. Ya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Ya. Jadi ingat kita berinteraksi dengan Allah, bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Ya. Jadi di sini Nabi ingatkan itu. Kalau kamu meskipun kamu berada di kampungmu, tidak terlihat oleh orang banyak, tidak berkumpul dengan orang-orang yang lamai, ya, sementara kamu masih bisa beramal dengan hartamu yaitu untamu, nah, lakukanlah itu. Ingat Allah tidak akan mungkin mengurangi walau sedikit pun. Ya. Lain yatiraka min amalika syai'an. Lakukanlah itu. Kalau sempat kamu hijrah, tinggalkan kampungmu, kan kamu tidak akan memboyong unta-untamu itu. Ya. Kamu akan jual dan kamu bawa uangnya pergi ke kota. Di kota kamu tidak bisa beramal karena bersaing dengan orang banyak. Ya. Dengan hartamu itu kamu perlu rumah, perlu ini, dan usaha pun kamu tidak ada lagi. Akhirnya terputus dari amalan yang biasa kamu lakukan. Maka Nabi SAW katakan kepadanya dan berikan solusi, yaitu tetap saja di kampungmu dan kamu lakukan amal ibadah ini. Ya, kejar surga dengan apa yang telah kamu lakukan. Ya, ini ya, salah satu dari hadis tentang hijrah. Hijrah itu adalah sesuatu yang berat. Makanya ada seperti yang kita sampaikan kemarin dari Mekah itu, ketika ada sudah berlaku hijrah dari Mekah ke Madinah, ada saja dari mereka yang tidak ikut meninggalkan Mekah. Ada yang memilih tetap di Mekah dan bersembunyi-sembunyi. Ya, mereka tetap beriman, tetap menjaga keislaman, tetapi mereka bersembunyi-sembunyi takut diketahui oleh orang-orang Mekah. Nah, sampai nanti perang Badar, mereka terpaksa keluar. Sementara orang Quraisy tidak tahu mereka beriman. Mereka dibawa keluar dan dipaksa keluar dan ikut berperang melawan kaum muslimin. Itu yang kita ceritakan kemarin. Kemudian Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Ketika mereka terbunuh oleh senjata kaum muslimin, ya, karena hukumnya seperti itu, karena mereka berada di pihak musuh. Lalu malaikat ingin mengambil ruh mereka, ya, untuk dibawa. Ketika tahu ternyata mereka berada di pihak musuh, malaikat bertanya, ya, fima kuntum, ini sebenarnya di pihak mana? Ya. Karena mereka ditanya tentang itu dan mereka di pihak musuh, mereka memberikan alasan. Sesungguhnya kami ini keluar terpaksa karena kami lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, dipaksa keluar untuk berperang melawan saudara-saudara kami sampai kami terbunuh. Kata malaikat, ya, alam takun ardullahi wasi'ah, tidakkah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian masih menyukai harta kalian, menyukai rumah kalian, menyukai negeri kalian, padahal kalian tidak lagi bisa beribadah di sana, dan ini risikonya. Kalian terpaksa keluar melawan saudara-saudara kalian, berperang untuk membunuh mereka. Nah, ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu berat. Ya. Makanya sekarang orang sudah merasa nyaman dengan mengetrenkan istilah hijrah, karena ada nilainya, kan? Ya, hijrah, hijrah, hijrah ditrenkan sehingga orang merasa bangga dengan istilah hijrah. Karena memang istilah agama yang mulia, tetapi bukan sesederhana itu. Beberapa waktu hijrah sudah mulai terapkan agama, tiba-tiba balik lagi. Ya, berat, risikonya besar, harus istiqomah. Ya. Dan bukan untuk digaung-gaungkan istilah ini untuk memunculkan ini komunitas hijrah. Tidak, bukan untuk itu. Hijrah itu untuk bagaimana kita merubah hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Risikonya besar. Risikonya besar. Nanti kalau sudah terlanjur kita gaungkan kita ini komunitas hijrah, tiba-tiba ada yang berbuat salah dan banyak risiko, banyak tantangan untuk tetap istiqomah itu berat. apalagi kalau sudah berhadapan dengan materi hijrah, tinggalkan semua usaha, tinggalkan praktek-praktek riba, akhirnya bangkrut. Artinya mulai dari awal, tuntutan hidup besar. Sementara kita sudah terlanjur, saya ini adalah orang yang hijrah. Untuk mempertahankan saya ini orang yang hijrah ini berat. Berat. Makanya Nabi SAW, innal hijrata la syadid, inna sya'nal hijrati la syadid. Ya, jadi hijrah itu sampai hari kiamat berat. Ya. Bukan untuk disebarluaskan. Cukuplah Allah antara kita dengan Allah yang tahu. Ya. Antara kita dengan Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjutkan 4770. Imam Muslim mengatakan, haddatsanahu Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala haddatsana Muhammad bin Yusuf anil Auza'i bihadzal isnad mithlah ghaira annahu qala inna Allah lan yatraka min amalika syai'an, wa zada fil hadith qala fahal tahlubuha yawma wirdiha qala na'am. Ini juga senada dengan hadis tadi, ketika orang Badui ini ingin hijrah. Ya, maka Nabi SAW mengatakan inna sya'nul hijrata la syadid, sya'nul hijrati la syadid. Kemudian di ujung dia mengatakan inna allaha lan yatraka min amalika syai'an, kamu punya unta, tetaplah kamu di negerimu dan lakukan amalan yang kamu lakukan itu terus, walaupun sedikit. Ingat, Allah tidak akan mengurangi pahalamu walau sedikit pun. Kemudian ditambah di sini, fahal tahlubuha yawma wirdiha, apakah kamu memerah susunya pada waktu dia dibawa untuk diambil meminum air. Maksudnya ketika dikumpulkan hewan tersebut, saat dia meminum dan diperah susunya, qala na'am, katanya iya. Artinya untuk dimanfaatkan juga susunya jadi minuman. Ya, pokoknya dalam suasana seperti itu lakukan terus, dan jangan kamu mencari amalan yang kamu anggap lebih besar karena kamu tidak bisa istiqamah. Ya, jadi istiqamah ini mungkin senada dengan hadis ahabbul amali ilallah adwamuha adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya. Continue. Daripada kita berupaya untuk mengejarkan amalan yang besar ternyata hanya beberapa saat, kemudian kita tidak melakukan lagi, ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Nawawi dalam syarahnya banyak faedah yang beliau sampaikan, ya. Terutama tentang hukum hijrah dari Mekah ke Madinah pada halaman 196. Ya, mereka menafsirkan hadis ini dengan dua pengertian, yaitu tidak ada lagi hijrah setelah ini, setelah menaklukkan kota Mekah, atau tidak ada lagi hijrah. Itu dua penafsiran. Di situ tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Mekah dari negeri Mekah. Yang kedua ini adalah penafsiran yang lebih tepat, yaitu bahwa hijrah yang utama penting lagi disyariatkan, yang mana pelakunya mendapatkan keistimewaan secara nyata telah terputus, tidak berlaku lagi setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Ini yang dirajihkan oleh Imam Nawawi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, habis hadis-hadis yang ada di bawah bab 20, ya, mengenai makna baiat, dan baiat, rincian baiat seperti pada bab 21. Baiat itu pada prakteknya adalah berjabat tangan. Ini salah satu praktek baiat, yaitu berjabatan tangan antara yang berbaiat dengan orang yang mengambil baiat. Dan ini dari hadis-hadis yang kita pelajari, itu hanya terjadi antara Nabi dengan umatnya, dengan para sahabat. Ya. Antara Nabi dengan para sahabat mengambil baiat. Jadi Nabi yang mengambil baiat mereka, dan Nabi SAW menjabat tangan mereka di baiat Aqabah di Mina untuk orang-orang Madinah. Itu juga jabatan tangan, termasuk baiat Ridwan yang di Mekah itu. Itu yang ya, Nabi SAW mengambil tangan mereka dengan jumlah berapa? 1400 orang satu persatu, jabat tangan, jabat tangan. Bayangkan capeknya jabat tangan, kemudian yang diambil, yang berjabat tangan siap, ya, siap apa? Siap untuk tidak lari dari medan perang, siap untuk berperang. Itu kata mereka kepada Nabi SAW. Dan bukan siap untuk mati, siap untuk mengejar kematian, bukan, tetapi siap untuk tidak lari dari medan perang meskipun terkadang ya mati, tetapi bukan cari mati. Bukan cari mati. Kalau cari mati mudah memang. Cari mati mudah. Tetapi bukan untuk cari mati, untuk berperang, untuk siap apapun, melalui apapun resikonya, bisa jadi luka parah, bisa jadi meninggal dunia. Ya. Nah, ini dilakukan Nabi berjabat tangan. Hanya saja pada bab 21 ini ada pengecualian. Ya. Yaitu bab kaifiyat bai'atin nisa, tata cara bab 21 ya, tata cara membai'at wanita. Jadi wanita juga dibai'at oleh Nabi. Bagaimana tata caranya? Itu hanya sekedar ucapan dan tidak berjabat tangan. Ya, tidak berjabat tangan. Ini yang kita baca hadis pertama. Cuma dua hadisnya. Ya, baik, kita baca kedua-duanya. Hadis yang pertama di bawah bab ini dengan nomor 4772. Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah. Ya, Abu Thahir di sini Ahmad bin Amr bin Sarah. Qala akhbarana Ibn Wahb, qala akhbarani Yunus bin Yazid, qala qala Ibn Shihab, ada Zuhrinya. Tadi ada Zuhrinya. Qala Ibn Shihab fa akhbarani Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair kemenakannya Aisyah, anak Asma binti Abi Bakar dengan Zubair bin Awam. فأخبرني أو أروه بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها. Anak Zubair ini ada yang sahabat, ada yang tabiin. Urwah bin Zubair ini tabiin. Ya. Kalau yang sahabat Abdullah, yang sahabat Nabi adalah Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair. فأخبرني أروه بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال. Hadis Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, kanatil mu'minatu idza hajarna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yumtahanna biqaulillahi azza wa jalla ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'nak ala alla yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna wa la ya'tinaka illa bima'ruf nastrusnya. Dalam surah Al-Mujadilah. Ya, dalam surat Al-Mumtahanah, Al-Mumtahanah ayat 20, ayat 12. Al-Mumtahanah ayat 12. Kata Aisyah, ketika wanita-wanita beriman hijrah dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dites, diambil baiat dari mereka dengan bacaan surat Al-Mumtahanah ayat 12. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-wanita beriman untuk berbaiat, maka isi baiatnya adalah tidak berbuat syirik, ya, la yusyrikna billahi syai'an. Ini yang pertama, ya, butir dari baiatnya, la yusyrikna billahi syai'a, mencampakkan dan membersihkan diri dari kesyirikan. Wa la yasriqna, tidak mencuri. Wa la yaznina, tidak berzina. Wa la yaqtulna auladahunna, tidak membunuh anak-anak mereka. Karena ini kebiasaan jahiliyah, ada sebagian suku di masyarakat jahiliyah itu yang membunuh anak, apalagi yang maksudnya adalah perempuan, ya. Adalah perempuan umumnya, ya, yang dibunuh kalau disebabkan oleh anak itu sendiri adalah wanita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya di hari kiamat, bi ayyi dzambin qutilat, lantaran apa salah mereka sehingga dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ketika diberitahukan anakmu perempuan loh, maka hitamlah wajah mereka karena kecewa. Ya. Ya. Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, kecewa karena anaknya perempuan. Kemudian dia mikir-mikir, ini anak saya bunuh atau saya tetap pelihara? Kalau dibunuh, selesai urusan. Orang enggak tahu. Kalau dipelihara, disembunyikan dalam rumah. Nanti Kalau sudah umurnya 6 tahun, 5 tahun, nanti disuruh istrinya dandani anakmu, didandani lah. Kemudian dibawa oleh ayahnya berjalan-jalan. Ayo kita jalan nak. Tiba dibawa ke puncak-puncak gunung, nanti kalau sudah apa didorong dan terjatuh ke bawah, hilang dia. Orang tak tahu dia punya anak perempuan karena disembunyikan. Ya. Makanya dilenyapkan begitu saja. Ini yang akan ditanya nanti wanita-wanita, kalian siap untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu? Ya. Walayaktulna auladahuna dan seterusnya. Nah, ini nanti bai'atnya. Kemudian qalat Aisyah. Aisyah melanjutkan, "Faman aqarra bihadza minal mu'minat?" Siapa nanti mereka yang siap mengambil perjanjian tersebut? Faqad aqarra bil mihna, maka dia sudah mengakui lulus dalam ujian tersebut. Wa kana Rasulullah sallam idza aqarna bidzalika min qaulihinna, dan adalah Nabi apabila mereka sudah menyatakan dengan ucapan, "Kami meninggalkan semua itu ya Rasulullah, kami siap mengambil perjanjian ini." Qala lahunna Rasulullah sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka semua, "Intaliqna." Sudah pergilah. Intaliqna, pergilah. Faqad bayatukunna, bayat kalian sudah selesai. Ya. Berarti tanpa jabat tangan ya. Bayat kalian sudah selesai. Wala wallah, ini perkataan Aisyah. Wala wallahi, dan tidaklah demi Allah, ma massat yadu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qat. Ambil hadis ini, catat, demi Allah dan tidaklah demi Allah, diulang, diberikan ketegasan, dan tidaknya itu dua kali, wala yang pertama, wallahi sumpah, ma tidak juga, tidaklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyentuh tangan wanita satupun. Ini kata Aisyah istrinya. Wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin qattu. Nah, itu penegasan yang keempat itu. La yang pertama, wallahi kedua, la ma yang kedua, kemudian qattu itu pun juga penegasan. Tidak pernah tangan Nabi bersentuhan dengan tangan perempuan, tentunya yang bukan muhrimnya. Ya. Kemudian sebenarnya ketika bayi itu kan mesti menjabat tangan. Kalau seandainya boleh menyentuh, maka ini sebagai hukum darurat. Tetapi Nabi SAW tidak. Dia hanya mengambil, siap kalian meninggalkan kesyirikan? Ya. Siap kalian meninggalkan mencuri? Siap kalian begini. Mereka mengatakan, siap ya Rasulullah. Berkumpul 5 orang, 10 orang, 20 orang. Nah, setelah mengatakan siap semuanya, dan kami tidak akan lakukan itu semuanya lagi ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, intaliqna faqad bayatukunna, adalah bebar karena saya telah membaiat kalian sekaligus ya. Ghayra annahu yubayyi'uhunna bil kalam, ketika baiat itu Nabi SAW hanya berbaiat dengan ucapan. Qalat Aisyah, wallahi ma akhadha Rasulullah sallam 'alan nisa'i qattu, demi Allah tidaklah Nabi SAW melakukan kepada wanita satu pun, illa kecuali bima amarahu Allah Ta'ala, dengan apa yang diperintah oleh Allah, seperti dalam ayat 12 tadi Al-Mumtahanah. Wa ma massat, diulang lagi, wa ma massat kaffu Rasulillah SAW kaffam ra'atin qattu. Kalau tadi kan yad, yadun, kalau di sini apa? Kaff, yaitu tangan ini. Kalau yadun ini mencakup semua ya, tetapi yang dituju adalah telapak tangan. Kalau kaffun ini telapak tangan ya. Makanya kalau kaf ini sudah jadi bahasa Arab harian di sana. Kalau anak-anak saling bertengkar dengan kawan-kawannya, kata mereka, wadika kaf. Ya. Saya tampar kamu nanti, kan tamparan biasanya telapak tangan kan? Ya, wadika kaf. Kaf itu telapak tangan, artinya ditampar. Ini anak antara anak-anak. Ya. Atau orang tua mengancam anaknya, seperti itu, wadika. Saya berikan kamu al-kaf, itu jangan salahkan saya kasihkan telapak tangan. Ya, telapak tangan bukan, tapi menampar. Kata tamparan itu diistilahkan dengan telapak tangan. Jadi di sini tegaskan kaf. Ya, tidaklah telapak tangan Nabi SAW bersentuhan dengan telapak tangan wanita satupun. Wa kana yaqul, dan hanya sekedar Nabi mengatakan, kepada mereka wanita-wanita, idza akhadha alaina, kalau sudah mengambil baiat dari mereka, qad bayatukunna, saya telah membaiat kalian, dan itu hanya dalam batas kalaman, ucapan. Ya, ini hadis yang pertama. Dan kita baca hadis yang kedua, 4773. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili wa Abu Tahir. Di sini Abu Tahir disebutkan namanya lagi, dan dia adalah Ahmad yang tadi. Qala Abu Tahir akhbarana wa qala Harun haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Malik an Ibn Shihab an Urwah an Urwata anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu an bai'atin nisa. Nabi Aisyah mengabarkan kepada muridnya sekaligus kemenakannya Urwah bin Zubair tentang tata cara membaiat wanita yang dilakukan oleh Nabi. Qalat ma massa Rasulullah SAW biyadihi imra'atan qattu, tidaklah Nabi dengan tangannya menyentuh wanita, seorang wanita pun, illa an ya'khudha alaihinna, kecuali dia mengambil dari mereka persetujuan dan kesiapan. Fa idza akhadha alaiha, kalau dia sudah mengambil persetujuan mereka, fa'atathu, dan mereka pun menyatakan setuju dan siap melaksanakan perjanjian-perjanjian tadi. Qal idhabi, pergilah engkau, faqad bayatuki, aku sudah membaiat kamu. Senada dengan yang tadi, walaupun yang tadi itu umum, bayatukunna, kalau ini bayatuki, orang perorangan. Dan begitulah cara membaiat wanita yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini sangat keras ini dan sangat tegas untuk menyatakan tidak boleh berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ini yang sangat tegas. Ada yang lebih tegas lagi ancamannya, tapi di sini sangat tegas. Kenapa? Karena bayan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan jabat tangan. Tetapi karena Nabi SAW tidak ingin melanggar larangan Allah, syariat Allah SWT ini, maka Nabi tidak melakukannya kecuali dengan kalam, dengan ucapan saja. Kalau memang itu suatu hal yang biasa-biasa saja, larangannya hanya makruh saja, maka Nabi SAW sudah menganggap itu hukum darurat dan berjabat tangan. Ya. Maka pesan kepada kita untuk menghindar, bagaimana kita mencontoh Nabi SAW dalam hal ini. Kata Aisyah, tidaklah tangan Nabi pernah menyentuh tangan wanita sekalipun, atau telapak tangan yang menyentuh telapak tangan wanita sekalipun. Kalau dia mengambil baiat, dia hanya sekedar menyampaikannya dengan ucapan. Wallahu ta'ala alam. Selesai kita dari bab yang ke berapa tadi? 21. Dan insyaAllah kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.